teristimewa. Ketidakmungkinan itu menjadi yang tersemogakan untukku. Meskipun berat, semuanya akan kulalui. Tak mengapa, karena senyummu itu yang selalu erat melekat dalam pikiranku. Dan dalam diamku, engkaulah yang selalu meluluhkan segala egoku. Lagu ini kutulis untukmu, cinta dalam diamku.